وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد توكيد halaman 396 ya. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa idza urida taqwiyat at-tawkid fa yajuz an yu'ta ba'da kulli ajbi ajma wa ba'da kulliha bi jam'a wa ba'da kullihim ajma'in wa ba'da kullihinna bi jum'a. Qala Allah ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Hah? Oh, yang matan bawah belum? Baik, baik. Yang mana? Wa kullu wa jami' wa amma. Eh, tafadhal, dibaca. Ya. Sini. Behar, asma Mustafa. Syurutin. Al-awwalu an yakuna al-mu'akkadu biha qadan aw jam'an. Wala yu'akkadu biha al-musanna. Wala yu'akkadu. Wala yu'akkadu biha al-musanna. La listigna. Listigna ini anha bikila wa tilta. Al-thani an yakuna mutajazian. Mutajazian. Itu dari wazan tajazza'a, ya tajazza'u. Fal-awwalu nahu ja'a al-jaisu kulluhu wa bakiyatu amsilatil musannifi. Wasani nahu ishtaraitu al-abda kullahu. Fa'innal abda yatajazza'u bitibari amilihi wa huwa asyara'u wa in kana la yatajazza'u bitibari zatihi fala yasihu an yuqala ja'a al-abdu kulluhu li'annahu la yatajazza'u bidatihi wa la bi'amilihi. Baik, ini dulu. Asani mana ni? Wa qawluh wa kullun wa jami'un wa 'amatun yu'akkadu biha al-mufradu wal jam'u wa la yu'akkadu biha al-musanna. Ini dibacakan ya. Yang kullun, jami'un, 'amatun ditaukid dengannya, diberikan taukid dengannya mufrad dan jam'. Musanna enggak? Karena musanna nanti dicukupkan dengan kila dan kilta. Ila akhir. Yushtaratu litawqidi bihadihil alfadi salah satu syurutin. Dipersyaratkan. Ya, dipersyaratkan taukid dengan lafad-lafad ini. Kullun, jami'un, amatun. Tiga syarat. Yang pertama. Ya, kata beliau rahimallahu ta'ala. An yakuna yu'akkadu. An yakuna ya, al-mu'akkadu biha mufradan. Au jam'ah. Yang pertama yang ditaukidkan dengan kullun, ya, muakkadnya itu yang ditaukidkan dengan kullun, jami'un, amatun, itu mesti mufrad atau jama'. Ya, mufrad atau jama', enggak boleh musanna. Tapi mufrad di sini maksudnya mufrad yang maknanya jama'. Semisal qaumun, qabilatun, jaisun. Nah, qaumun mufrad, qaumun, qaumani, aqwam, jaisun, jaisani, juyush, ya, qabilatun, qabilatan, qabail, begitu. Nah, antum kalau disebut makna kaum, memangnya antum pahami cuma satu orang, enggak kan? Kaum, kaum berarti ya banyak. Nah, ini maksudnya mufrad di sini, ya, karena bukan mufrad yang maksudnya satu Zaid, satu person. Ja'a Zaidun kulluhu. Cocok gak? Gak cocok. Ya. Tapi ja'a qaumun kulluhum. Cocok gak? Cocok. Paham? Yang dimaksud mufrad di sini paham ya? Jangan samain antara qaumun dengan zaidun. Ya. Apalagi yang cocok jamaah. Kan gitu. Jamaatun, jamaatani, jamaat. Kan begitu. Ya. Jamaah, yang namanya jamaah banyak. Lafadznya mufrad. Nah, yang dimaksud lafadz mufrad di sini, yang dimaksud mufrad lafadz mufrad tapi personnya banyak. Ngerti ya? Gampang ini kok. Nah, ini mufrad atau jamaah. Wala yu'akadu biha al-musan. Enggak boleh ditaukidkan musanna dengan ulun jami'un namatun. Kenapa listighna'ihi anha bikila wakilta? Karena musanna sudah dicukupkan, enggak butuh lagi kepada kulun tadi sudah dicukupkan dengan kila wakilta. Kila pada musanna yang mudzakkar, kilta musanna yang muannas. Sudah? Berarti sini asani yang kedua. An yakuna mutajazzaan bidzatihi. Ya. Dia mesti memiliki bagian dari zatnya. Dia mesti terbagi dari zatnya. Au bi amili atau dengan amilnya. Fal awal, contoh dengan zatnya. Ja'al jaisu kulluh. Ja'al jaisu kulluh. Ya. Baik, barakallahu fik. Perhatikan ja'al jaisu kulluhu. Kulluhu. Dia mutajazza' dengan zatnya. Ya. Artinya jais ini memiliki bagian-bagian. Jais ada prajurit yang pemberani, yang sedikit pengecut, yang lengkap peralatan, yang enggak lengkap. Dia mutajazza, dapat dibagi-bagi. Ya ja'al qaum, ya ja'al qaum kulluh gitu kan. Ah, perhatikan terbagi-bagi. Baik, wa baqiyatul amsalatil musannif. Ya. Nah, ini pada contoh-contoh yang dibawakan oleh musannif, apa musannif? Ja'a jaysh kullu au jami'u au amatuhu wa ja'atil qabilatu kulluha au jami'uha au amatuha. Baik, wa ja'a rijalu kulluhum jami'uhum amatuhum. Ya kan rijal ini ada terbagi-bagi berapa persen pria gitu. Wasani, mutajazza ini dengan amilnya. Ya, ishtaraitu al-abda kullahu. Ya. Amilnya, bukan zatnya. Bukan zatnya. Kalau zatnya berarti abadnya ada 1 2 3. 3 budak. Bukan, ini budaknya satu kan abdun. Mufrad, enggak? Mufrad kan? Mufrad. Abdun, abadan, abid, atau ibad. Nah, kok bisa dikasih taukid? Iya, karena dia mutajazza bi amilihi. Bukan mutajazza di dzatihi. Kalau jais, kaum, qabilah itu mutajazza di dzatihi. Ini mutajazza bi amirihi. Artinya nanti ada ya amil si apa namanya si budak yang malas, yang rajin dan seterusnya. Ya, istara itu al-abda kullu. Saya membeli si budak itu semuanya. Fa innal abda yatajazza'u bi'tibari amilihi wa huwa asyira. Ya. Nah, karena yang namanya budak dia yatajazza, dia dapat terbagi. Ini kalau dari sudut amilnya yaitu apa? Syira. Wa in kana la yatajazza bi'tibari dzatihi, walaupun dia tidak dapat terbagi kalau berdasarkan tijawan zatnya. Wala yasihu an yuqal ja'al abdu kullu. Enggak boleh. Li'annahu la yatajazza bi'tibari wala bi'amilihi. Amilnya si ya, ishtaraitu al-abda kullahu. Saya membeli budak semuanya. Ya, semuanya. Sifatnya apalagi? Semuanya dah. Tadi kan nanti belajar faraid. Budak itu ya sama dikategorikan sebagai harta. Bisa diwariskan. Dan bisa dihibahkan. Asalis, lanjut berikutnya. Abdul yang baca, Panji. Kalau Berikutnya yang dengan kila dan kilta. Saris dulu ya. Antatasila bidomirin ya'udu alal mu'akkadi pihak. Kama taqaddam. Yang ketiga bersambung syaratnya dengan kullu dan jami dan amah. Dia mesti bersambung dengan domir, taukidnya. Kullu yang akan kembali kepada mu'akkadnya. Misalkan ja'al jaisu, jais mufrad berarti kulluhu. Ja'al qaum, qaum mufrad kulluhu. Ja'al aqwamun kulluhu. Ya, kulluhu. Ja'a juyus kulluhu. Ja'a jais kulluhu. Kok boleh pakai kullu? Ini maknanya, maknanya di jamak. Ya. Zatnya jamak. Kama taqaddam. Nah, sekarang berikutnya wa qawlu wakila wakilta ila akhir. Wa yu'akkadu bikila wakilta al-musanna khasatan. Ya. Ditaukidkan dengan kila dan kilta adalah musanna secara khusus bi arba'ati syurutin, dengan mesti terpenuhi empat syarat. Ini gampang ini. Ya. Al-awwal ayyakuna al-mu'akkadu biha dalan 'ala sain. Yang ditaukidkan dengan kila dan kilta itu mesti menunjukkan makna ganda. Semisal dua contoh yang dibawakan oleh musanna. Ya, ja'a Zaidan kilahuma. Ja'a Tilhindan kiltahuma. Atau contoh dari Asy-Syarih, ja'a Zaidun wa Amrun kilahuma. Ja'a Hindun wa Da'dun, Da'dun itu nama perempuan ya. Ya, kiltahuma. Ya. Kalau misalkan ja'a Hindun wa Zaidun kila apa kilta? Hah? Kila huma apa kilta huma? Ja'at Hindun wa Zaidun. Hah? Kila apa kilta? Kila. Jadi mudzakkar. Wai, arrijalu qawmuna la nisa. Ya, itu yang pernah disampaikan guru guru nahwu saya. Arrijal qawmun 'ala nisa, gitu. Kaidahnya gitu. Enggak berat tuh kaidah emansipasi kaum feminis. Ladies first, nak. Ladies first. Mana lagi tadi? Yang pertama tadi. Ya. Fala yu'akkadu biha al-mufrad wal jam'u. Enggak boleh mufrad jamak ini jelas ya. Ini dia paling syarat ini. Asan yang kedua ayyasihha ulul mufradi mahallahu. Ya, yang kedua mufrad boleh-boleh saja menempati tempat dia. Fala yazuzu ala lasah. Nahu ikhtasama az-Zaidan kilahuma. Ya, limtina ya yuqala ikhtasama ahaduz Zaidaini. Namun enggak boleh, ini berdasarkan pendapat yang paling sahih, kalau dikatakan contohnya ikhtasoma, karena makna ikhtasoma itu apa? Saling bertikai, berselisih. Ya. Az-Zaidan kilahuma, keduanya. Kenapa enggak boleh? Limtina. Ya, karena mustahil ayuqal ya, ikhtasama ahadu az-zaidain. Saling berselisih salah satu dua zaid. Li'anna al-ikhtisama la yakunu illa bainas-nain. Wala hajata li tawkid. Karena yang namanya ikhtisam berselisih itu tidaklah kecuali di antara dua orang. Kalau sendiri aja enggak berselisih namanya. Uring-uringan. Wala hajata li tawkid. Enggak butuh kepada tawkid, ya. Nah ini enggak boleh yang kayak begini. Ya, misalkan itu mengatakan ya, tadaraba Zaidun wa Amrun misalnya. Kilahuma, boleh enggak? Enggak boleh, kenapa? Ya dulu ada musyarakah. Ya, menunjukkan kepada mana? Musyarakah. Ya namanya musyarakah ya mesti keduanya yang terlibat. Ya, enggak bisa dia sendiri-sendiri. Tadaraba Zaidun wa Ahmad, enggak bisa. Sendiri aja, enggak boleh. Nah kalau udah keduanya mesti kayak begitu, ini udah dipahami, ya nggak butuh lagi kepada taukid. Kan taukid itu fungsinya itu untuk daf'ul iltibas, kan begitu, menyingkap, menghilangkan kerancuan. Siapa sih yang berselisih? Ya itu jelas berdua itu dia, nggak ada lagi udah. Ya jaz zaidun nafsuhu itu fungsinya apa sih? Daf'ul iltibas, kan begitu. Wasalis yang ketiga, ayat tahida maknal musnadi ilal muakkad. Makna musnad itu mesti satu dengan muakkad, ya, dengan muakkadnya. Contoh asha zaidan kila umat, ya, mata zaidan kila umat. Tak boleh asha zaidun wa mata amrun kilahuma. Tak boleh, karena musnadnya beda dengan muakkadnya. Muakkadnya kan di sini zaid dan amr, musnadnya beda. Jadi disandarkannya, hidup disandarkan kepada zaid, mati disandarkan ke amr, kan begitu? Ya, beda musnad ilaihnya. Likhtilafi makna musnad, karena berbedanya makna musnad. Ini enggak boleh, mesti sama. Ya. Ja'a Zaidun wa Amrun kilahuma. Boleh enggak? Boleh. Sama musnadnya enggak? Sama. Arabi ayattasila biha domirun yaudu 'alal muakkadi kama taqaddama. Dia mesti bersambung dengan domir yang akan kembali kepada muakkad. Kilahuma, kiltahuma. Nah, tinggal dipilih aja, kalau muakkadnya nak muannas ya kilta. Kalau muzakkar kila, gampang. Ya. Baik. Qala, terus berikutnya. Ya. Siapa? Faris, baca matanya. Paham ya? Kalau yang diinginkan takwiyah, takkid, maksudnya apa? Untuk menguatkan takkid, taukid. Taukidnya butuh penguat lagi. Padahal taukidnya penguat. Butuh lagi. Butuh lagi. Ya. Ya emang begitu. Kalau dia kuat, butuh penguat lagi. Ya. Syekh Hafiz, udah kuat dia. Butuh penguat lagi. Ridwan juga. Baru nikah tuh Ridwan. Antum udah tahu belum? Syekh Ridwan ini baru nikah. Tahu gak? Tahu. Kenapa Nugraha semangat tahu? Ya. Maka butuh penguat juga. Ya. Udah satu kuat, tambah lagi satu lagi. Itu. bapernya habis menyebut buka. Gimana nazar itu? Ditolak? Ditolak? Enggak. Oh jadi nikah gitu. Ini dia touring ke Sukabumi pulang misa. Ngalor. Terus gimana? Dibawa ke sini istrinya nanti. Masa enggak disahkan lagi dong. Ya Allah saya ini ditinggal. Raymond aja Raymond, panas gak? Hah? Gak usah, biarin aja, dia aja. Jadi kapan nikahnya? Nanti apa? 2016, udah lewat. Nanti belum apa gimana sih? Belum mikir. Aduh. Nah, maka boleh didatangkan kulih ajma' setelah kulluha. Setelah kulluh boleh didatangkan ajma'. Ya. Nah, atau setelah kulliha dengan jama'. Kalau kullihim ajma'in. Kalau kullihi ajma'. Kalau kullihina jama'. Contoh. Ya. Baik, masa jadal malaikah. Kulluhum ajma'un. Kulluhum ajma'un. Karena malaikat jama' dari malakul. Maka kulluhum ajma'un. Nah ini. Ajma'un itu apa? Taukid sahih. Ja'al jaisu kulluhu ajma'un. Taukid sahih ajma'un. Ja'atil qabilatu kulluha jama'u. Taukid sahih. Ja'at nisa'u kulluhunna juma'. Ya. Wa qad yu'akkadu bi ajma' wa jam'a wa ajma'in wa jumi'a biduni kullin. Ya. Terkadang ditaukidkan mu'akkad dengan ajma' dengan jam'a. Kalau ajma' berarti mufrad, jam'a mufrad mu'annas, ajma'in jama' mudzakkar, juma' jamak mu'annas tanpa ada kullu. Contoh, la ughwiyannahum kullahum ajma'in. Kan gitu. Enggak ada kullahumnya. Ajma'in aja langsung. Ya, boleh. Waqad yu'ta ba'da ajma' bitawabi'hi wa hiya. Nah, terkadang dihadirkan setelah ajma' tawabi' ajma'. Ya, apa aja itu? Akta, absa', abta'. Ya, tapi dengan syarat duluan ajma'. Ja'al qawmu kulluhum ajma'un. Akta'un, abusa'un, abta'un. Wahia bimakna wahidin. Ini maknanya sama. Akta', abusa', ya. Abta', akta', maknanya sama. Lidhadika la yu'atafu ba'duha ala ba'di. Oleh karena itu tidak diatapkan satu sama lain. Li'anna syai' al-wahidat la yu'tafu ala nafsi. Karena sesuatu yang sama tidak diatapkan dengan dia. Terus dibaca sini syarahnya. Ayo Paris. Para o salário do Naam, qala al-muallif rahimallahu taala. Ya. Ai inda ihtiyaj wa idza urida taqwiyatu ta'kid, ini inda ihtiyaj. Inda ihtiyaj al-maqam lidzalik. Ya, ketika apa namanya? Dibutuhkan pada maqam tersebut. Ya. Qala wa qawluhu la wa la ughniyanahum ajma'in. Ya barakallahu fikum. La ughwiyanahum ajma'in. Saya benar-benar akan menyesatkan mereka semua. Contoh dalam Al-Qur'an katsirun, sangat banyak. Walau syaa'a ladahakum ajma'in. Harjat. Kalau normalnya ladahakum ya kullakum ya, bukan kullahum. La la la la hadakum kullakum ajma'in. Inna lamunajjuhum ajma'in. Wa fil hadis falahu salabuhu ajma'u. Maka dia mendapatkan harta orang yang dibunuhnya ya. Ya, ajma' semuanya. Ini dalam kisah apa panjang ini ya. Ya. Dalam kisah yang panjang. Ya, yaitu kisah tentang unta ya. Ya, orang yang hendak mencelakai Rasulullah itu ya, atau hendaknya mencuri. Ketika dibunuh, ditanya Nabi, siapa yang membunuh orang itu? Kata orang sahabat Ibnu Aqwa. Kata Nabi, falahu sulabuhu ajma'. Maka dia membunuh itu mendapatkan seluruh harta orang yang dibunuhnya tadi. Ya, ini tanpa ada kullu ya. Wahada wa inkan kasiron, wa inkan kasiron binafsih, lakinnahu qalilun binisbati ila taukid biha ma'a kullin. Ya, walaupun ini banyak sekali, ya dalam contoh-contohnya begini, namun ini kok sedikit jika dibandingkan dengan taukid yang disertai dengan kulli, kullu. Waqad yu'ta ba'da ajma' bitawabu'ihi, terkadang didatangkan setelah ajma' tawabu'nya, abta' absar. Ya, akta absar abta'. Ya, idza ihtaja al-maqam ila ziyadati taukid. Nah, ini apabila dibutuhkan, diperlukan untuk menambah taukid. Ya, kalau dibutuhkan aja untuk menambah taukid. Ja'al qaum ila akhir. Nah, wa qawluhu ja'al qaum ila akhir wa misal wa misluhu ja'al jaysu kulluhu ajma'u. Akta'u, abasa'u, abata'u. Ja'al qabilatu kulluha jam'aha, jam'ahu. Kat'a'u, bas'a'u, bat'a'u. Ja'atil hindatu kulluhum, jum'a'u, kuta'u, busa'u, buta'u. Ini dikiasin aja begitu. Wazannya pokoknya, ya, af'al, ya, wazannya af'al. Akta. Akta'un. Wa qudimat kullun alal jami. Kullu didahulukan dari semuanya. Di asalatiha. Ya, karena ke orisinilannya. Asli dia. Dia asli dari taukid. Wa kaunuha anasso fil ihatati. Dan dia lebih kuat sebagai nas. Ya, dalam cakupan. Ya. Kulluhum, kullu, mencakup semua. Terus Dibaca berikutnya. Ya. Awak fikrik, baca fikrik. Tuma ajma, liannahu sharihun fil jami'ah, liistiqaqihi minal jami'. Ya. Kemudian ya, ajma aqta absa. Ya, setelah kullu kalau mau ditaukidkan lagi dengan ajma. Ya, karena dia dialah yang sharih jelas dalam jami'ah. Kenapa? Karena dia istiqaq, karena dia mustaq dari jamak. Ini udah bentar lagi azan, bentar lagi azannya. Ya, cepat aja ya. Aqta lin hitatihi anhu fi dalalati 'alal jam'i. Ya. Karena aqta dia maknanya lin hitatihi. Dia lebih menurun, lebih mundur daripada si ajma'. Ya. Dalam menunjukkan kepada makna jamak. Maka yang lebih kuat menunjukkan makna jamak dibandingkan dengan akta ya ajma. Li'annahu min takatta al-jildu. Karena dia berasal dari kata takatta al-jildu. Jild takatta. Apa itu makna takatta? Inqabada. Ya, al-jild. Kulit itu inqabada takatta. Ya, wajtama'a. Ya, yang dia menyusut. Kulit itu, kulitnya menyusut. Apa kalau kulit? Kok menyusut sih? Mengkerut. Mengkerut. Ya. Wajtama. Akhirnya dia pun menyatu. Kan begini. Kulit. Kan kulit. Lama-lama dagingnya begini. Naik semua. Ketemu. Ketemu. Kan gitu. Wa abso. Liannahu min tabasso. Karena dia berasal dari kata tabasso al-arok. Apa itu maknanya? Ida salah jika dia jatuh bercucuran. Ya. Wahwa la yasihu hatta yajtami. Dan namanya keringat enggak akan bercucuran kecuali sudah menyatu. Ya enggak? Menyatu baru jatuh. Kemudian abta liannahu minal bat'i. Apa bat'i? Wahwa asyiddatu au tulul unuq. Syiddah. Ya, keras atau unuk yang panjang. Unuknya keras, syiddatul unuk atau tulul unuk. Ya. Bahu leher yang tul, panjang. Wala yakhlu min dalalatihi ala ijtima'in. Ya. Dan tidaklah lepas dari dalalahnya kepada mana ijtima'. Wa sumiyat hadhihi al-alfaz tawabi'u tawabi'ah ajma'. Kenapa dinamakan lafaz-lafaz ini ajma' akta, ya, absa', abta'. Dinamakan sebagai tawabi'nya ajma' li'annahu la yu'akkadu biha illa ba'dahu. Karena tidak ditaukidkan dengan yang tiga ini kecuali setelah si ajma'. Ya, kecuali setelah si ajma'. Kama taqaddama wala yajuzu taqdimuha, sebagaimana lalu maka enggak boleh mendahulukannya, ajma'nya belakangan, enggak boleh. Ya. Wa maji'uha ala khilafi tartib as-sabiq syadatun. Nah, wa maji'uha kalau dia hadir tapi dengan tidak tertib, tidak acak-acakan, tidak sesuai dengan tertib yang tadi sebelumnya telah dijelaskan, maka berarti ini syad. Ya, menyelisihi hukum asal. Ka qawli ba'dihim ajma'u absa'u wa qawl al-akhar juma'. Ya, buta. Ini menyelisih. Ya. Wa qawl al-akhar tahmiluni az-zalfa'u haulan akta. Ya. Syahidnya mana? Akta. Sudah azan ya? Cukup dulu. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.